harapan-harapan dia yang belum terpenuhi. Jadi susah. Jadi belum masuk UML, susah. Padahal selama ini nafas gratis, makan tercukupi, mertua ngasih subsidi, Masya Allah. Ayo, rekan-rekan, jangan kufur nikmat. Mumpung di Darul Tauhid ini manfaatkan. Kalau Allah mau memindahkan, Allah pasti pindahkan. Mudah-mudahan tempat yang baru nanti, tempat yang lebih menguatkan Tauhid. Dengan guru orang-orang yang yakin, lingkungan orang-orang yang saleh, beruntung saudara. Tapi kalau pindah dari sini, bergaul dengan orang yang lalai, jauh dari ibadah, ngapalin Quran jadi sirna, malah maksiat jadi mudah, rugilah. Kalaupun nanti kita ditakdirkan pindah ke tempat yang berat, tetapi kita jadi lagi, bagus, membawa kebaikan. Tapi kalau kita jadi pulang, naudzubillah, harusnya kita yang mewarnai. Ada pertanyaan, silakan. Syukur itu apa? Satu, hati yakin semua nikmat milik Allah, hanya Allah yang membagikan. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Hati tidak boleh melihat ada pemberi nikmat lain selain dari Allah. Pemberi tidak memberi rezeki. Pemberi hanya mengantarkan sebagian rezeki kita. Antar bukan pemberi rezeki. Antar hanya jalan sebagian rezeki. Tidak dari kantor semua. Allah tidak terikat dengan gaji. Allah kalau mau ngasih rezeki hambanya, bisa diketahui, bisa tidak diketahui. Bisa kita hitung, bisa tidak dihitung. Dan bisa dari mana saja, sesuka Allah. Benar? Jangan ragu. Waktu dikeluarkan saja jadi jangan, kita tidak tahu rezeki kita dari mana. Beres. Ibu makan jengkol, alhamdulillah tidak bersisa pada diri kita. Bagaimana kalau saudara tersisa aroma petainya, langen, bau karet, bau petai, alhamdulillah diatur oleh Allah. Ya. Dua, akhir doa. Alhamdulillah. Orang yang selalu bersyukur, dia senantiasa memuji Allah dalam segala keadaan. Dipuji, muji Allah yang menutupi aib, dicaci, muji Allah karena yang dicaci lebih sedikit daripada kehinaan diri. Sehat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Digugurkan dosa, diangkat derajat. Bekerja, alhamdulillah, berdoa, alhamdulillah, mau dimandirikan oleh Allah. Jadi nikah, alhamdulillah, tidak jadi nikah, alhamdulillah. Namanya juga bukan jodoh. Walaupun kertas undangan sudah disebarkan, kan jodoh sudah diatur oleh kertas undangan. Jodoh itu diatur oleh Allah. Mau untung mau rugi, alhamdulillah. Untung alhamdulillah, diberi bekal oleh Allah untuk beramal. Rugi bangkrut, alhamdulillah, diberi kesempatan tidak tergantung kepada uang, kepada benda, kepada makhluk. Tidak ada yang jelek bagi orang yang beriman. Yang jelek itu sebab prasangka buruk. Yang jelek itu tidak hidup dengan takdir. Yang jelek tidak sabar, tidak syukur. Masya Allah. Tidak syukur itu astagfirullah lillah, astagfirullah lillah. Orang yang paling syukur ke Allah adalah orang yang paling terima kasih. Mau jadi ahli syukur, tenggelamkan diri dalam kegemaran mengingat kebaikan dan jasa orang. Makin senang berterima kasih, makin ditambah. Yang keempat, ahli syukur adalah manfaatkan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Pengen pikiran jernih, banyak syukur. Pengen lisan mustajab, terbanyak zikir. Pengen ditambah rezekinya, terbanyak sedekah. Pokoknya apa yang Allah kasih, jadikan kendaraan mendekat kepada Allah. Kasih. Jangan takut dengan nikmat yang belum ada. Ya, akhwat Islam yang belum nikah, jangan cemas dengan jodoh yang belum ada. Sebab cemas juga tetap belum ada jodoh. Gimana umur saya nambah, saya belum punya pasangan, manfaatkan kesendirian untuk berduaan dengan Allah. Ya, kalau udah punya pasangan, pasti lebih banyak urusannya. Tapi saya kadung udah punya pasangan, manfaatkan pasangan untuk bisa mendekat ke Allah. Ini saya enak gak punya anak, sekarang saya punya anak banyak, manfaatkan banyak anak untuk mendekat ke Allah. Capeknya, uang habisnya, rewelnya, semuanya ada hitungannya di sisi Allah. Ya, gak ada yang jelek. Yang jelek, yang salah menikah. Yang kelima, syukur salatnya adalah apa hadis dunia menceritakan nikmat agar orang tahu bahwa nikmat ini dari Allah, nikmat ini milik Allah. Tampakkan nikmat supaya orang pengen ke Allah dapat nikmat. Ada pertanyaan? Terima kasih kalau tidak ada. Beberapa santri mensyukuri udara sore dengan tidur. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Dan saya ingin membutuhkan tidur lebih banyak. Cuma harga sebuah nikmat baru akan diketahui sesudah hilangnya dan nikmatnya dicabut. Maka syukur, maka alhamdulillah. Kemarin suatu saat diantar pulang menggunakan kendaraan, ujiannya yang duduk di depan, keringatnya memiliki kesan mendalam. Asal berhembus ke belakang, buang pusing, mau marah dan menyelesaikan masalah. Buka jendela, asal berubah jadi api, kami merebu. Tinggal tukar tempat aja. Baru hidung pakai remasonnya. Variasi. Masih banyak yang bisa kita syukuri daripada sepanjang jalan jengkel mencium bau ketiak. Mobil bannya bulat, alhamdulillah. Coba kalau segimana di tol nggak bayar, bisa berbaring. Fati ayyana irabbikum tukadik. Tutup itu, kasih laporlah. Daripada kita menghilangkan karunia hanya karena satu yang tidak kita cintai. Banyak orang yang sakit hati oleh seorang yang menghina, padahal banyak orang yang menyayangi, dia tidak syukur. Makanan banyak, ini sambalnya pedas. Atau gak usah makan sambal, mana ada sambal tidak pedas. Makan yang lain, kenapa harus sibuk memikirkan? Kalau malam susah tidur, sampai kita berbaring. Gak usah abang, jangan tidur. Kalau ngomong gitu, zikir aja. Ya Allah, berserah padamu, mau ditidurkan atau tidak. Bagi saya yang penting majiki, jadi amal. anak dan kau juga udah tahu kalau saya nggak tidur apa akibatnya. Terus saya ngomong gitu sama Allah, ya nggak siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirawan. Subhanallah. Subhanallah. Copot jam, tutup. Karena lihat jam bikin nggak tidur.